Ini menunjukkan kebidahan itu bertingkat-tingkat. Difahami oleh para ulama demikian dan dijelaskan kepada kita semuanya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, wa man qala ghaira dzalik, maka barang siapa yang mengatakan selain itu, faqad khalafa an-nass al-wadhih al-jali, sungguh dia telah menyelisihi nas. Kalau ada yang mengatakan selain itu, ada yang tidak mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ada yang tidak mengatakan seperti ucapan Nabi ini, sungguh dia telah menyelisihi an-nass yang wadhih. Nas, dalil yang wadih, yakni sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan insyaAllah ba'da salatul maghrib kita akan lanjutkan penjelasan tentang al-bidah. Wa salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Salawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam doa yang selalu kita panjatkan di dalam sholat kita, di dalam suratul Fatihah, kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menunjuki kita jalan yang lurus dan menyelamatkan kita dari jalan-jalan kesesatan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka sudah menjadi sebuah jalan dalam hidup kita, di samping memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menunjuki kita jalan yang lurus, maka kita pun harus menempuh sebab untuk mengerti, mengenal jalan yang lurus itu. Berdoa kepada Allah dan menempuh sebab dengan menuntut ilmu. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah diselamatkan dari jalan-jalan yang sesat, jalannya orang-orang yang Allah murkai, jalannya orang-orang yang sesat, maka kita pun juga harus menempuh sebab ma'rifatus syarr, mengenal kejelekan. Dan ini yang dilakukan oleh para ulama rahimahumullah. Di samping belajar berusaha untuk mengerti jalan yang lurus, juga mereka belajar mengerti jalan-jalan kesesatan. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ahlun nar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim sifat-sifat orang-orang kafir. Demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya jalan-jalan kejelekan. Seperti hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafikin. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada empat sifat yang kalau seorang memiliki empat sifat ini, dia telah memiliki sifat-sifat kemunafikan. Idza haddatsa kadzab. Jika dia berbicara, dia berdusta. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia berkhianat. Wa idza ahada ghadara, jika dia berjanji dia mengingkari. Wa idza khasama fajara, dan jika dia bermukhasamah, bersengketa, dia curang dalam sengketa tersebut. Yakni Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan jalan-jalan kejelekan. Ayatul iman hubbul ansar, wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai orang-orang ansar. Wa ayatul nifaq, dan tanda kemunafikan bughdul ansar, membenci orang ansar. Atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam, sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Imam Muslim rahimahullah. Dan ini jalan yang dilakukan oleh para sahabat. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana an-nas yas'aluna Rasulullah alaihi salatu wasallam anil khair, wa kuntu as'aluhu anil syarr makhafata an yudrikani. Manusia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam tentang kebaikan-kebaikan, dan saya juga bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam anis syarr, tentang kejelekan-kejelekan. Makhafata an yudrikani, karena saya khawatir saya mendapatkan kejelekan-kejelekan itu. Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang dajjal, tentang sifatnya, tentang perbuatan dan apa yang akan dia lakukan di dunia ini. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menunjukkan pentingnya kita untuk mengenal jalan-jalan kejelekan. Termasuk jalan-jalan kejelekan yang wajib kita kenal adalah bidah. Al-bidah wal muhdatsat. Sehingga ahlu sunnati wal jamaah, di samping mereka at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasul alaihi salatu wasalam, sebagaimana telah disebutkan pada pokok yang pertama oleh al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, belajar semangat untuk mengerti al-kitab wa sunnah wa tamassuk bihima. Juga ahlu sunnati wal jamaah, di antara prinsip mereka adalah wa tarkul bidah, meninggalkan apa? Kebidahan-kebidahan. Dan mustahil seorang bisa meninggalkan kebidahan kecuali ketika dia mengerti apa? Kebidahan. Mustahil seorang meninggalkan kebidahan kecuali ketika dia mengerti apa? Bidah. Betapa banyak orang terjatuh kepada kebidahan karena al-jahl. Karena apa? Kejahilan. Bahkan mungkin kalau kita ingat diri kita, mungkin ya kita melakukan kebidahan dalam keadaan kita menyangka itu bukan apa? Kejelekan. Kan demikian. Yani karena ini dilakukan oleh manusia, sudah ini sudah turun-menurun, sudah tak ikuti, saya lakukan saja. Ternyata ketika Allah memberikan ilmu, ketika Allah memberikan, membukakan kepada kita jalan untuk mengerti al-bidah, walhamdulillah mengerti ternyata ini bidah. Sehingga sebab seorang terjatuh kepada kebidahan adalah mada? Al-jahlu biha. Jahil tidak mengerti dari apa? Kebidahan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan. Di antara perkara yang penting untuk kita ketahui tentang kebidaahan. Kebidaahan itu seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua kebidaahan itu apa? Sesat. Penting. Ini ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebuah kaedah kuliah, kaidah yang umum. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ada bid'ah hasanah. Tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan kecuali kalimat ini, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua kebid'ahan itu dhalalah, sesat. Kata Syekh Rabi hafizahullah, fa kullu bid'atin saghurat aw kaburat hiya dhalalatun la syak. Maka semua kebid'ahan yang kecil atau yang besar, semuanya dhalalah, semuanya kesesatan, la syak, tidak diragukan. Ini ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan wa man qala ghaira hadza, kalau ada orang yang mengatakan selain ucapan Rasul ini, faqad khalafa an-nass al-wadhih al-jali, sungguh dia telah menyelisihi nas, dalil, telah menyelisihi wahyu yang jelas, yang wadih. Khalafa hadhil kulliyah allati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah menyelisihi kaidah umum yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ingat baik-baik ini. Kalau ada orang yang mengucapkan ada bid'ah yang hasanah atau yang semakna dengan itu, berarti satu, dia telah menyelisihi ucapannya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Telah menyelisihi ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ucapan Nabi alaihi salatu wassalam yang bahkan ucapan ini sering beliau ulang-ulang. Sesuatu yang diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam berarti sesuatu yang sangat muhim. Sekali saja diucapkan oleh Rasul itu adalah dalil. Itu adalah pegangan hidup. Sekali saja diucapkan oleh siapa? Nabi. Lalu apa pendapat Anda ketika sesuatu itu diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai tidak terhitung berapa kali Nabi mengulang? Ucapan ini, kullu bid'atin dhalalah, adalah ucapan yang diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam berkali-kali. Qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa kana yakhthubu biha fi julli khutabih au kulliha, adalah Nabi alaihi salatu wassalam mengucapkan peringatan ini, mengucapkan kalimat kullu bid'atin dhalalah pada sebagian khutbah, khutbah beliau, sebagian besar khutbah beliau, atau bahkan semuanya, kata Syarawi. Di dalam khutbah-khutbah beliau, sebagian besarnya atau bahkan semuanya, beliau mengucapkan amma ba'du, fa inna khairal hadis kalamullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Subhanallah. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam sering mengucapkan dalam khutbah beliau. Tidak terhitung berapa kali beliau mengucapkan. Dan yang namanya khutbah itu di hadapan apa? Orang banyak. Sesuatu yang didengar oleh para sahabat berulang-ulang, sesuatu yang didengar oleh para sahabat berkali-kali, menunjukkan betapa pentingnya perkara ini. Ucapan Nabi yang sekali diucapkan untuk seorang sahabat saja. Ya, ini penting ini. Nabi mengucapkan sekali untuk seorang sahabat sendirian, itu khusus untuk sahabat ini atau untuk seluruh umat? Seluruh umat. Jangan disangka itu hanya khusus untuk sahabat itu. Lalu apa pendapat Anda dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasalam yang diucapkan berulang-ulang dan diucapkan di halayak umum dalam khutbah beliau alaihi salatu wasalam, bahkan dimulai dengan itu khutbah beliau. Apa bukan perkara yang sangat-sangat penting? Wabillahi taufiq. Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq doa meminta perlindungan kepada Allah dari kesyirikan. Nabi mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, baca doa ini. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa yang agung. Diajarkan oleh Nabi yang paling agung kepada umat beliau yang paling mulia, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Baca doa ini agar selamat dari kesyirikan yang besar atau yang kecil, yang disangka atau tidak, yang disadari atau tidak disadari. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku mensekutukanmu, wa ana a'lam, dalam keadaan aku tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampunanmu dari perkara yang aku tidak tahu, ya Allah. Ilmu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk seorang dari umatnya adalah untuk seluruh umat ini. Lalu bagaimana dengan sesuatu yang beliau ulang-ulang di hadapan seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam? Dalam khutbah beliau, beliau mengucapkan kalimat ini, fa inna khairal hadis kalamullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah jalla wa ala, wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua perkara-perkara yang baru dalam agama ini bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan itu dhalalah, sesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Hadza fi sahih Muslim, ini di dalam sahih Muslim, min hadis Jabirin radhiyallahu taala anhu, dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Hadhihi khutbatun Nabi alaihi salatu wassalam allati kana idza khataba biha ishtadda ghadabuhu wa ala sawtuhu ahmarra wajhuhu. Inilah khutbahnya Nabi alaihi salatu wassalam yang ketika beliau ucapkan dalam khutbah beliau, tampak beliau marah, meninggi suara beliau, dan merah muka beliau alaihi salatu wassalam, seperti seorang panglima yang memberikan peringatan kepada pasukan perangnya. Yani sekian banyak perkara ini yang kita dengarkan, yang kita saksikan, menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang pasti, perkara yang harus diyakini, perkara yang harus dipegang baik-baik. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu bid'atin madza dolala, semua kebidahan itu apa? Sesat. Iya. Wabillahi taufik. Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam mengulang-ulang ini, mengingatkan kepada para sahabatnya, li khuturatil bid'ah, karena bahayanya bid'ah, wa syiddatiha wa khatariha 'alal ummah, dan bahayanya kebid'ahan ini atas umat. Saking bahayanya kebid'ahan itu atas umat ini. Wa hiya dhalalah, dan kebid'ahan itu adalah kesesatan. Sehingga sekali lagi, pegang baik-baik kaidah ini. Pegang baik-baik kaidah ini dan yakini. Maka kata Syekh rahimahullah, wa man yaqulu bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah, sehingga kalau ada yang mengatakan bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah, mana dalil yang menyebutkan itu? Kapan Nabi mengucapkan itu? Sekali saja Nabi mengucapkan, thayyib, mana? Kalau Nabi mengucapkan thayyib, saya ambil, saya yakin. Tunjukkan mana ucapan Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengucapkan ada bid'ah sayyi'ah dan ada bid'ah madza hasanah. Kalau ada, nu'min bihi. Kalau ada, saya imani. Kalau Nabi mengatakan itu, saya pegang baik-baik dalam hidup ini. Yang nyatanya tidak ada. Dan yang tampak justru sebaliknya. Nabi mengucapkan kullu bid'atin dhalalah, diucapkan berkali-kali dalam khutbah-khutbah beliau, dalam keadaan tinggi suara beliau, merah wajah beliau. Demikian Nabi alaihi salatu wassalam. Maka barang siapa yang mengucapkan ada bid'ah hasanah wa bid'ah sayyi'ah, hadza mukhalifun musadimun li hadhil kulliyati as-sadirah amman la yantiqu anil hawa ma'al asaf asyadid. Maka barang siapa yang ada yang mengucapkan seperti ini, berarti ucapannya ini mukhalifun, menyelisihi, musadimun, bertabrakan, ya, menabrak ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, yang ucapan beliau tidak dari hawa nafsu beliau. Alladzi la yantiqu anil hawa, yang tidak mengucapkan dari hawa nafsu beliau, in huwa illa wahyu yuha, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah apa? Wahyukan. Bukan saja bertabrakan dengan ucapan Nabi, tetapi bertabrakan dengan wahyu dari siapa? Allah jalla wa ala. Di antara mereka ada yang mengatakan pembagian yang lain. Wa minhum man yuqassimul bid'a ila wajibat wa mustahabbat wa makruhat wa muharramat, yakni al-ahkam al-khamsah. Di antara mereka ada yang mengatakan bid'ah-bid'ah itu terbagi-bagi, ada yang wajibat, ada yang wajib. Bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang mustahab. Ada bid'ah yang makruhah, ada bid'ah yang muharramah, ada bid'ah yang mubahah. Yakni dibagi menjadi lima. Hukum taklifi. Ya. Wabillahi taufiq. Wahada ghalat, ini juga salah, sama. Mukhalifun wa musadimun li kalamin Nabi alaihi salatu wassalam. Menyelisihi dan menabrak ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Wabillahi taufiq. Sekali lagi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kalau ada orang yang mengucapkan tidak semua bid'ah dolalah, tapi ada bid'ah yang hasanah, berarti yang pertama apa tadi? Telah menyelisihi apa? Sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Dan penyelisihan terhadap sabda Nabi alaihi salatu wasallam, wahyu dari Allah azza wa jalla, adalah perkara yang sangat besar. Kemudian yang kedua, ikhwan. Orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, berarti dia telah membuka pintu kesesatan. Dan membuka pintu agama Islam ini akan berubah. Membuka pintu agama Islam ini akan apa? Berubah. Membuka pintu kesesatan. Orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, berarti telah membuka pintu kesesatan. Karena setiap orang akan berkreasi dengan apa? Akalnya, berkreasi dengan hawa nafsunya. Kemudian ketika diperingatkan bahwa itu tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dengan entengnya, dengan mudahnya, dia akan mengatakan apa? Ini bid'ah hasanah. Masing-masing antum bisa berkreasi, bebas kalau seperti itu. Ya atau tidak? Ya. Sebelum sholat, membaca ayat kursi 10 kali. Makmumnya sudah nunggu lama kok, tidak takbir-takbir ini namanya. Imam baca ayat kursi 10 kali. Begitu selesai baca ayat kursi 10 kali, ta'awud 100 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Baik. Protes enggak makmum? Ya. Jangan protes karena itu bid'ah apa? Hasanah. Ya. Membuka pintu kesesatan. Semua orang akan membuat kreasi, semua akan berbuat sesuatu dalam agama ini. Kemudian dengan dalih bid'ah hasanah dia akan melakukannya. Semua seperti itu. Wallahi demi Allah, membuka pintu kesesatan. Ada orang yang berzikir la ilaha illallah, dibagi menjadi dua saf. Yang kanan mengucapkan la ilaha, la ilaha, la ilaha. Bagian yang kiri mengucapkan apa? Illallah, illallah, illallah, illallah. Nabi tidak pernah seperti itu. Ini bid'ah. Betul pak, ini bid'ah. Tapi bid'ah apa? Hasanah. Lawis mandek sudah selesai. Kalau seperti itu sudah. Ada lagi yang mengajarkan zikir. Hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Hah? Hu apa ini? Dhamir. Maksudnya Allah. Maksudnya la ilaha illallah. Taib. Apakah Rasul mengajarkan seperti itu? Ketika pamannya Abu Talib akan mati, ditalkin oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diajak oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah, bukan apa? Hu. Qul ya ammi, ucapkan wahai pamanku, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhaju laka biha indallah. Kalimat yang aku akan bela engkau di hadapan Allah jalla wa ala. Kalimat yang kau akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala. Kalimat yang kau akan selamat ketika engkau mau mengucapkannya. Bukan kalimat yang lain. Wabillahi taufiq. Semua orang akan melakukan perkara-perkara yang baru dalam agama. Dan kemudian mengatakan ini bid'ah apa? Hasanah. Berarti orang yang mengatakan, orang yang meyakini ada bid'ah hasanah, qad fataha babad dhalalah, sungguh dia telah membuka pintu kesesatan. Dan menjadi sebab agama Islam ini akan berubah. Kita sudah yakin agama Islam itu sempurna. Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah jalla wa ala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Telah sempurna Islam ini. Dan telah aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Di dalam tafsir beliau. Wahuwa imamun syafi'iyun. Ya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengucapkan kalimat yang maknanya kurang lebih. Agama Islam ini tidak perlu tambahan. Tidak perlu ditambah. Dan tidak pula dia apa? Dikurangi. Selesai sudah. Sempurna. Wabillahi taufiq. Sekali lagi, seorang yang mengatakan ada bid'ah hasanah berarti satu telah menyelisihi Al-Qur'anul Karim wa sunnatur Rasul alaihi salatu wasallam, yusadimun nas. Dan yang kedua, dia telah membuka pintu apa? Kesesatan. Dan yang ketiga, dia menjadi sebab berubahnya agama apa? Islam. Berubahnya agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, tidak bisa dianggap remeh kebid'ahan wa in saghurat, meskipun kecil. Bismillah. Karena bid'ah yang kecil, karena membuka pintu kesesatan, mesti akan menjadi apa? Besar. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan kebid'ahan dan meyakini kebid'ahan itu hasanah, ya, itu telah membuka pintu kesesatan, adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah fi Sunanih. Kisah sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdurrahman, ketika lewat di dalam masjid, salah satu masjid, ada halaqah-halaqah, orang-orang yang berzikir. Dengan halaqah-halaqah berkumpul, berjamaah. Ada yang memimpin satu di tengah. Dan mereka semuanya memegang nada haso, kerikil. Salah satu di antara mereka yang memimpin mengatakan, sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali. Maka mereka bersama-sama, subhanallah, subhanallah, subhanallah, sambil menghitung apa? Kerikil. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil menghitung dengan apa? Kerikil. Hallilu mi'ah, bertahlillah 100 kali. Apakah Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan ini? Apakah thariqah yang seperti ini diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam? Tidak. Maka ketika Abu Abdurrahman radhiyallahu ta'ala anhu, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu melewati mereka, langsung beliau memberikan peringatan yang keras. Beliau mengatakan, wahai umat Muhammad, ma asra'a halakatukum, betapa cepatnya kebinasaan kalian. Nabi alaihi salatu wasallam belum lama meninggal, belum lama wafat. Para sahabat masih banyak. Yani ajaran Nabi jelas, Rasul baru saja wafat. Para sahabat masih banyak dan tidak ada sahabat yang melakukan seperti ini. Sungguh kalian melakukan kebid'ahan ini, melakukan amalan ini, kalian berarti meyakini diri kalian lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Atau kalian telah membuka pintu apa? Kesesatan. Jadi suruh milih ini. Orang yang melakukan kebid'ahan berarti dia merasa lebih baik dari siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Rasul tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang tadi. Karena Rasul SAW tidak bisa melakukan sebuah kebaikan yang dilakukan oleh orang ini. Nah, ada sesuatu yang baik yang Rasul tidak tahu. Ada sesuatu yang baik yang Rasul tidak melakukan. Berarti kalian telah berada di atas jalan yang lebih baik dari Nabi SAW, atau kalian telah membuka pintu apa? Kesesatan. Suruh milih ini dua. Dan semua pilihan ini pahit. Ya. Semua pilihan ini pahit. Maka mereka tidak memilih ternyata. Mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, kita tidak menginginkan dari perbuatan ini kecuali kebaikan. Ya, menyangka bahwasanya adalah sebuah kebaikan. Yani bid'ah madza hasanah. Tidak. Ya. Justru dengan itu membuka pintu kejelekan. Dan disebutkan oleh para ulama, ternyata orang-orang ini, atau disebutkan dalam riwayat, bahwasanya orang-orang ini yang tadinya melakukan kebid'ahan yang kecil, yakni jika dibandingkan dengan apa? Yang sesudahnya. Ya. Ternyata orang-orang ini yang diperingatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, mereka adalah orang-orang yang memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menjadi bagian dari kaum Khawarij yang mengangkat pedang untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, untuk memerangi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Lihat kebid'ahan yang kecil mengantarkan kepada apa? Kebid'ahan yang apa? Besar. Membuka pintu kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sehingga sekali lagi ya, wajib bagi kita untuk mengerti bahwasanya al-bid'ah, kebid'ahan semuanya mada dhalalah, semuanya sesat. Dan barang siapa yang mengatakan ada kebid'ahan yang hasanah atau ada yang bid'ah yang wajibah, bid'ah yang mustahabbah dan seterusnya, sungguh dia telah terjatuh kepada sekian banyak kejelekan. Di antara kejelekan itu yang pertama, dia telah menyelisihi nas al-wadih al-jali. Telah menyelisihi sabda Nabi SAW yang ini adalah wahyu. Dan yang kedua, berarti dia telah membuka mata pintu kesesatan. Membuka pintu kesesatan. Dan yang ketiga, dia menjadi sebab berubahnya agama apa? Islam. Berubahnya agama Islam. Akan berubah semuanya. Wabillahi taufiq. Apakah Anda akan sepakat dengan ucapan orang-orang Khawarij yang membunuh Ali bin Abi Thalib ketika dikatakan, kenapa kalian melakukan kebid'ahan ini? Kenapa kalian membunuh Ali bin Abi Thalib? Jangan disangka pembunuh Ali bin Abi Thalib melakukan perbuatan itu meyakini ini kejelekan. Tidak. Mereka meyakini bahwasanya membunuh Ali bin Abi Thalib adalah jihad fisabilillah. Tidak mau dikatakan bentuk kebid'ahan. Atau tidak mau mereka mengatakan bentuk kesesatan. Mereka mengatakan ini jihad fisabilillah. Sah-sah saja semua ahlul bid'ah mengatakan ini hasanah. Sah-sah saja. Orang-orang yang melakukan pengeboman sana sini, melakukan tindak terorisme, mereka mengatakan ini kebaikan, ini jihad, ini hasanah. Orang-orang Qadariyah juga mengatakan ini hasanah, bid'ah betul, bid'ah, tapi bid'ah mana? Hasanah. Semua ahlul bid'ah akan membentengi kebid'ahan mereka dengan mengucapkan ini adalah bid'ah mada hasanah. Maka hati-hati ma'asyiral muslimin dari ucapan ini. Ada bid'ah hasanah atau ada bid'ah yang wajibah atau ada bid'ah yang mustahabbah. Wabillahi taufiq. Dan ternyata kalau mereka diminta contoh. Baik, disebut oleh Syekh Rabi ini. Beliau mengatakan, sebagai mukaddimah saya sebutkan, kalau mereka ditanya contoh bid'ah yang hasanah, contohnya mana? Nah ini Al-Quran dibukukan. Kan tidak ada dulu mushaf Al-Quran dalam di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, contoh wajibah ini namanya. Berarti ada bid'ah yang apa? Wajibah. Dulu di zaman Nabi SAW tidak ada huruf-huruf Al-Quran itu fathah, kasroh, tidak ada itu dulu zaman Rasulullah SAW. Qaf titik dua tidak ada. Di fathah, di kasroh, tanda-tanda ini tidak ada dulu. Ini kan berarti apa? Bid'ah apa? Hasanah. Macam-macam contoh yang disebutkan. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Di antara bantahannya. Di bukukannya Al-Qur'an ini, dan banyak bantahannya, namun saya sebutkan sebagiannya. Di antara dibukukannya Al-Qur'an, dikumpulkannya Al-Qur'an dalam mushaf, ini adalah apa yang dilakukan oleh Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikumpulkan itu. Jadi Al-Quran ditulis itu sudah ada pada zaman Nabi SAW. Ditulisnya Al-Quran. Sudah ada pada zaman Nabi SAW. Di samping para sahabat menghafal, juga ditulis. Makanya ada katibul wahyi. Ada orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai apa? Penulis wahyu. Ditulis. Di kulit. Ditulis. Di apa namanya? Tulang. Ditulis. Sudah ada di zaman Nabi SAW. Ditulis dalam lembaran-lembaran pada zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Wabillahi taufik. Kemudian setelah Nabi alaihi salatu wassalam wafat, dikumpulkan semua ini, semuanya. Dipastikan tidak ada yang hilang satu ayat pun. Semua tulisan-tulisan dikumpulkan semuanya. Para sahabat-sahabat yang hafal Al-Quranul Karim. Jadi betul-betul terjaga Al-Quran, tidak ada yang hilang, wala satu harf. Satu ayat tidak. Terus pada zaman Umar juga demikian. Sampai di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dibukukanlah Al-Quran dalam satu mushaf, sehingga terkenal dengan mushaf Madza Utsmani. Dari sini saja ini bukan kebid'ahan, ma'asyiral ikhwah rahimanur rahimakumullah. Tidak pas dijadikan contoh sebagai apa? Kebid'ahan. Bukankah kita diperintahkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam untuk mengikuti jalan al-khulafa'ur rasyidun? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ketika Nabi memerintahkan kita mengikuti jalannya khulafa'ur rasyidin, langsung dilanjutkan dengan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berarti mengikuti jalan khulafa'ur rasyidun bukan termasuk muhdatsat mala al-umur. Jadi ternyata ma'asyiral muslimin, ketika mereka yang mengatakan ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang mustahabbah, ketika ditanya mana contohnya? Ini contohnya yang wajib, ini contohnya yang sunnah, ini contohnya yang hasanah. Ternyata kalau kita lihat apa yang mereka katakan sebagai bid'ah hasanah adalah perkara-perkara yang sabata bid-dalil, telah ditetapkan dengan dalil. Ada dalilnya ternyata. Sesuatu yang ada dalilnya, yang menunjukkan itu wajib atau menunjukkan itu sunnah, bukan lagi dikatakan sebagai apa? Bid'ah. Karena tetap dengan dalil. Ditunjukkan dengan dalil. Asy-Syaikh rahimahullah wa hafizahu, Syekh Rabi' mengatakan, fa innal wujub la yasbut illa bidalil. Kalau ada yang mengatakan ada bid'ah yang wajibah, ini salah, tidak benar, ghalat. Kenapa? Karena perkara yang wujub, yang wajib, tidak boleh dikatakan wajib kecuali kalau ada apa? Dalil. Fa idza sabata ma yusammihi bid'ah bidalilil mujib fa hali laysa bid'ah. Kalau ada perkara yang dikatakan sebagai bid'ah oleh sebagian orang yang mengatakan ini bid'ah, padahal itu sesuatu yang telah ditunjukkan dengan dalil yang menunjukkan wajib, maka bukan lagi dikatakan sebagai apa? Bid'ah, bukan bid'ah. Fa hadhihi laysat bid'ah. Wa idza sabatat bid-dalil alladhi yufidul istihbab. Kalau ada dalil yang menunjukkan sesuatu itu mustahab, sesuatu itu adalah apa? Mustahab. Ya. Falaysat bid'ah, maka tidak dikatakan bid'ah. Tidak dikatakan bid'ah. Mustahabbah tidak boleh dikatakan bid'ah. Hasanah. Hadza din, ini agama. Wabillahi taufiq. Hadhihi sunnah laysat bid'ah. Ini sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, walaysat bid'ah. Fataqsimu hadza ghalat, yakni ya, pembagian ini ya batil. Pembagian yang seperti ini batil, tidak benar. Dan dalam ucapan yang seperti ini ya terkandung di dalamnya sekian banyak kesesatan, sekian banyak akibat buruk yang tadi telah kita sebutkan. Di antaranya yang pertama adalah yusadim wa yukhalif an-nas al-wadih, menyelisihi nas yang jelas. Ya. Antik orang ini, aneh orang itu. Ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, bayangkan Nabi di hadapan kita beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah, kemudian dengan membusungkan dadanya dia mengatakan la ya Rasulullah, ada bid'ah hasanah. La ya Rasulullah, ada bid'ah wajibah. Nah, apakah orang yang beradab seperti ini? La, tidak. Yusadimun nas. Kemudian yang kedua, sekali lagi, membuka pintu apa? Kesesatan. Seperti disebutkan dalam riwayat tadi. Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu al-Hudali. Yang ketiga, ya, dia menjadi penyebab agama Islam ini apa? Berubah. Merubah akidah yang diajarkan oleh Nabi. Merubah ibadah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Merubah semuanya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam ya, beliau demikian bersemangat untuk memperingatkan umat dari kebid'ahan. Alhamdulillah. Setelah kita mendengar ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini kaidah yang penting untuk kita pegang, selanjutnya kita akan membaca keterangan para ulama apa itu bid'ah. Pengertian bid'ah secara istilah. Karena ada pengertian bid'ah secara bahasa, Dan ada pengertian bid'ah secara apa? Istilah, yang secara syar'i. Kita harus membedakan ini. Karena di antara ahlu dolal, mereka mencampur adukkan antara pengertian bid'ah lugawiyah secara bahasa dan bid'ah secara apa? Syar'i, istilah. Kalau secara bahasa, segala sesuatu yang baru namanya apa? Bid'ah. Secara bahasa, segala sesuatu yang baru adalah apa? Bid'ah. Ya. Mikrofon ini apa? Bid'ah. Dulu tidak ada, jadi ada sekarang. Ya. Ya. Mobil juga apa? Bid'ah. Zaman Rasul tidak ada itu mobil. Ya. Pesawat juga apa? Bid'ah. Lughawi ya. Zaman Rasul tidak ada apa? Pesawat. Ya. Lughawi. Ya. Bahasa. Ya. Dan seringkali dibenturkan ahli sunnah dengan ini. Mereka mencampur adukkan antara pengertian bid'ah lughawiyah dengan bid'ah mada istilahiyah atau syar'iyah. Ya. Kalau kalian mengatakan semua bid'ah itu hasanah, berarti kalian tidak boleh naik apa? Motor. Tidak boleh kalian makan dengan sendok. Tidak boleh kalian makan dengan piring. Tidak boleh kalian naik pesawat terbang. Tidak boleh kalian ini, tidak boleh kalian itu. Ya. Wabillahi taufik. Padahal bukan itu pengertian bid'ah secara mada syar'iyah istilahiyah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah, dan di antara kitab yang sangat bagus menjelaskan tentang bid'ah, jenis-jenisnya, macam-macamnya, dan disebutkan contoh yang sangat banyak, adalah kitab Al-I'tisam. Kitab Al-I'tisam karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Baik. Di antara yang disebutkan oleh para ulama tentang pengertian bid'ah, bid'ah itu adalah tariqatun fid dini muhtara'ah yubahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha almubalaghah fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Di antara pengertian bid'ah yang disebutkan oleh para ulama adalah ini. Tariqatun fid din. Bid'ah adalah sebuah cara atau jalan di dalam agama. Yang ini disandarkan kepada apa? Agama. Muhtaro'ah. Yang ini muhtaro'ah, perkara yang baru. Di zaman Rasul tidak ada. Tidak diajarkan oleh Nabi. Tidak ada dalil dari kitab wala sunnah. Tubahi syariah, yang ini yang tentunya perkara yang baru itu tubahi syariah, menandingi syariat. Dan pelakunya ketika melakukan itu yuksadu bisuluki alaiha, ketika dia melakukan itu dia maksudkan untuk mubalaghah, untuk lebih, kata dia, lebih apa namanya, kuat untuk beribadah kepada Allah. Jadi dimaksudkan untuk lebih apa namanya, namun lebih bagus dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia maksudkan melakukan itu adalah untuk diniatkan mendekatkan diri kepada siapa? Allah Jalla wa Ala. Ini pengertian apa? Bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah tariqah, sebuah jalan. Jalan di sini maksudnya bisa jadi i'tiqad, keyakinan. Bisa jadi apa? Amalan lisan. Bisa jadi amalan perbuatan. Al-muhim tariqah, jalan yang ditempuh. Apa itu? Apakah itu i'tiqad, keyakinan? Seperti keyakinan orang-orang Qadariyah, ini keyakinan. Atau lisan, seperti salat-salat yang bid'ah, yang mengandung kalimat-kalimat apa namanya? Asyirik wal ghulu. Atau perbuatan. Seperti gerakan-gerakan tertentu, perbuatan tertentu, sholat-sholat tertentu yang dibuat. Tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ada namanya sholat rebo wekasan. Ya, pernah dengar ya? Ada sholat apa? Rebo wekasan. Sampai saya lupa ini. Rebo wekasan itu sholat yang dilakukan setiap hari rebo. Di akhir bulan apa? Sya'ban atau apa? Namanya? Sya'ban ya? Safar. Ya. Syura Safar ya kan? Bulan kedua. Di akhir bulan apa? Safar. Rebo wekasan. Rasul tidak pernah mengatakan ada wekasan, ini bahasa Jawa ini namanya. Ya, usoli solatan apa namanya rebu wekasan tidak ada. Ya, ya. Huruf E saja tidak ada dalam bahasa Arab namanya. Kan. Wekasan. Ya, niatnya bagaimana? Ya, kan, ya, kan. Baik. Ya, ini kalau niat juga harus dilafadzkan juga. Ya. Ya. Wabillahi taufiq. Ya. Jadi bid'ah itu adalah tariqah. Sebuah jalan. Jalan itu bisa jadi i'tiqad, keyakinan. Atau qaul, ucapan. Atau perbuatan, seperti tadi. Ya. I'tiqad, orang-orang qadariyah, dan seterusnya. Ya. Ucapan seperti as-salawat al-bid'iyah. Ya. Perbuatan seperti mata tadi, sholat, rebo, wakasan, dan yang semisal. Ya. Taib. Perkara yang baru atau jalan ini, taib, sebentar kita sebutkan ini. Jalan ini dinisbatkan kepada agama. Ya atau tidak? Ini loh Islam. Fitin. Bukan urusan dunia. Kalau gelas ini urusan donya. Ya. Mobil juga urusan apa? Donya. Pesawat juga urusan apa? Dunia, bukan urusan agama. Ya. Ya. Jadi ini dinisbatkan kepada apa? Agama ini. Jalan ini dinisbatkan kepada agama. Ya. Baik. Lebih khusus lagi, bukan pengertian bid'ah secara mada bahasa. Sudah khusus di sini. Dinisbatkan jalan ini kepada apa? Agama. Muhtara'ah baru dibuat-buat, tidak ada pada zaman Nabi alaihi salatu wasallam. Muhdatsah. Nabi tidak pernah melakukan, Nabi tidak pernah mengajarkan, tidak ada perintah dari Alkitab was sunnah. Dan itu tentunya ya menandingi syariat. Menandingi syariat. Dan pelakunya ketika melakukan itu, yuksadu bisuluki alaiha, ketika dia melakukan itu, dia maksudkan adalah untuk beribadah kepada apa? Allah. Dan untuk menyangatkan dan lebih mendekatkan diri mereka kepada siapa? Allah Jalla wa'ala. Itulah pengertian apa? Bid'ah. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Nah, kita cukupkan sampai di sini namanya. Masuk waktu isya ya. Baik. Kita sholat isya dulu. Nah. Baik, sampai kepada pengertian bid'ah secara istilahiyah atau syar'iyah. Wassalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.